Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalalah fa inna kullal dhalalatin finnar. Nah, kemarin disebutkan mubah ada dua tinjauan ya. Siapa yang bisa mubah ditinjau dua tinjauan? Hah? Siapa yang bisa? Antum, ah. Antum jawab kan? Enggak lagi gini. Fadhal, fadhal. Zatnya, kalau dia ditinjau dari zatnya, dia itu mubah, enggak ada celaan dan enggak ada pujian. Ayo, Pak. Ditinjau dari wasilah, apa hukumnya? Sesuai dengan yang dituju, ya. Sesuai dengan yang dituju. Nah, kemudian pelajaran tadi, perintah datang setelah larangan. Ya, perintah datang setelah larangan. Ada berapa pendapat tadi? Hah? Dua, anta yang menjawab, fadhal. Mubah secara mutlak, ayo. Sebelum datangnya larangan, ayo. Bisa ngasih contoh? Contoh mubah. Gak ingat? Ah, sabar ingat. Hah? Yang pakai kacamata ingat antum? Oh, lain. Lain. Ya, ketika selesai tahallul perintah berburu, sebelum datang larangan berburu, hukumnya apa berburu itu? Mubah. Nah, ingat-ingat toh. Jadi pertanyaan gini kan, jangan kendo. Kenapa saya ditanya saya enggak bisa? Ya jangan itu ya. Yang ngasih bisa itu Allah. Bukan kita. Jadi kalau kita malu, ah ini yang enggak benar. Berarti butuh diikhlaskan niatnya. Berarti kalau saya ditanya nanti saya enggak bisa, lalu ini berarti kurang baik dalam belajar. Ya, ingat-ingat ini ikhwan, harus diperbaiki diri kita niatnya ini ya. Contoh wajib. Bapak ingat wajib? Jenengan, Pak. Yang kopiah hijau. Ah, ingat jenengan? Ya, perintah datang sebelum larangan berfaedah wajib. Ingat? Ingat, apa coba? Larangan itu berfaedah wajib. Itu contohnya kayak apa? Oh, itu mubah. Satu lagi. Hah, satu lagi. Saya ingat, hah? Mubah itu mustahab, bisa mustahab. Yang wajib, hah? Perang, memerangi orang-orang kafir, ya kan? Ketika selesai bulan-bulan haram, masya Allah, begitu kan? Nah, apa makna hakikat? Apa makna hakikat? Siapa yang bisa ikhwan? Hah? Siapa yang tahu mana hakikoh? Tahu mana hakikoh? Ya? Mana sesungguhnya? Masya Allah. Ya, tinggal setelah ini dilanjutkan pelajarannya. Mampu-mampu insya Allah. Antum mampu insya Allah. Taib. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Yang penting ya, jangan malu ya kalau gak bisa jawab ya. Aku segede ini gak bisa jawab. Keliru kalau ada niatnya gini. Keliru. Masa jenggotan ini aku gak bisa jawab. Gak ada. Belajariku hukumnya wajib. Pinter? Gak wajib. Siapa nyuruh kita pinter? Kita disuruh belajar, bukan disuruh pinter. Ya kan? Mana dalilnya suruh pinter, ayo. Tapi disuruh belajar. Jawab, gak bisa jawab, urusan Allah. Belajar yang penting. Kita belajar ilmu, ya kan? Iya, diluruskan niatnya. Belajar hukumnya wajib, pinter orang-orang kewajiban. Nah, tapi ojo kok gak belajar, gak meroja, ya tetap meroja. Adapun iso gak iso, meni urusan ini, tawakal dengan Allah, wahai. Nah, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa la istiqlalihi duna idmarihi wa la istiqlalihi membawa makna istiqlal. Istiqlal itu berdiri sendiri, tidak dibuang. Itu makna istiqlal. Istiqlal di sini maknanya adalah tidak dibuang dan tidak ditakdirkan. Duna tanpa idmarihi, idmar itu ditakdirkan dan dibuang. Yes, contoh. Perhatikan maknanya ini. Apabila lafaz itu berputar antara makna asli, makna berdiri sendiri tanpa ditakdirkan, itu lebih didahulukan daripada makna yang itu ditakdirkan atau dibuang. Jelas? Contoh dengan jelas nanti. Tep. Coba papan tulisnya mana? Antum siapa yang bisa bahasa nulis? Bahasa Arab, bisa nulis Arab? Gak apa-apa jelas. Tolong ditulis itu. Innama jaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Biar nanti paham ya. Kelihatan enggak? Waktu di rekaman. Jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya jazaa' balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna dan mereka berusaha fil ardi di muka bumi berbuat fasada kerusakan. Apa balasannya? Ayyukotalu dibunuh, ayyusolabu atau disalib. Berarti kan mana ini? Kalau kita lihat makna istiqlal, makna istiqlal yang kita baca itu berarti orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu dikasih dua pilihan. Ada kalanya dibunuh, ada kalanya disalib. Itu makna istiqlal, tanpa ditakdir, tanpa ditakdirkan. Tapi kalau kita takdirkan begini, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu dibunuh jika membunuh, disalib jika dia menyalib, ya kan? Jadi kalau istiqlal di sini au litahyir, bimana pilihan? Tapi kalau bimana idmar berarti ditakdirkan ayu kotalu in kotalu. Jadi mananya? Jikalau kita artikan itu adalah istiqlal, berarti istiqlal enggak usah ditakdirkan, enggak usah ditambahi. Artikan sesuai makna zahirnya. Maka balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi itu imma ada kalanya dibunuh ataukah disalib, terserah. Dua pilihan. Jelas? Itu mana istiqlal. Tapi kalau antum artikan idmar, butuh ditakdirkan, butuh kata lain, tambahan kata lain. Berarti ayu kotalu mereka itu dibunuh kalau mereka membunuh, itu dibunuh. Mereka itu disalib kalau mereka menyalib. Nah, gitu paham nih? Jelas? Nah, arti, dua arti ini, mana kaidahnya? Kaidahnya adalah istiqlal. Gak usah ditakdirkan yang lain-lain. Artikan sesuai yang zahir saja. Paham ya, kawan? Jangan ditambahi lagi. Nah, kaidahnya, kalau kita melihat satu lafaz yang memiliki arti takdir dan tidak ditakdirkan, berarti kaidahnya al-asl adamu takdir, enggak usah ditakdirkan. Artikan sesuai dengan zahirnya saja. Zahirnya saja. Paham ya, kawan? Jelas? Jelas. Jelas gak kira-kira ini? Yang belum jelas ngomong ya. Aku belum jelas gitu. Gak usah sungkan. Wis? Saya bisa simpulkan di sini, kawan. Kalau andai kata suatu lafaz, lafaz ini berputar. Berputar satu diartikan apa adanya. Gak usah ditakdirkan. Yang satu diartikan tapi membutuhkan takdir. Arti yang lain, tambahan kata. Tambahan kata. Kaidahnya enggak usah ditambahi kata, artikan apa adanya. Paham? Artikan apa adanya. Jangan ditambahi dengan kata yang lain. Contoh ayu qatalu, mereka itu dibunuh kalau perbuatannya itu membunuh. Ini kan kalau, tambahan kan? Tambahan kan? Di dalam lafaz kan enggak, di dalam ayat kan enggak ada. Di dalam ayat hanya dua pilihan. Satu imma dibunuh atau disalib, terserah Amirul Mukminin, terserah pemimpin. Kalau dia membunuh terus pemimpin, ini disalib saja. Ya udah disalib. Disalib. Ya, disalib. Gitu lewan, disesuai dengan ijtihadnya seorang pemimpin di dalam menghukum, di dalam menghukum. Jangan jangan ditakdirkan jikalau gini, itu namanya adalah takdir. Wal asal adamu takdir. Jelas? Jelas ya kan? Jelas. Kemudian selanjutnya, Naam. Qala musannifu rahimallahu taala wa ala itlaqihi duna taqyidi. Wa ala itlaqihi duna taqyidi. Ini agak sulit sedikit, tapi tolong diperhatikan. Taqyid, istilah mereka mutlak dengan am itu hampir sama. Hampir sama. Tolong mai dulu ya, Pan. Tolong mai sedikit. Atau mai dulu. Ini pelajaran-pelajaran ini mendasar, tapi kunci. Am sama mutlak itu hampir sama. Cuma bedanya satu. Kalau mutlak umumuhu badali. Kalau am umumuhu syumuli. Maksud ini? Apa maksud syumuli dan apa maksud badali? Contoh. Kalau syumuli harus persatuannya semua kena. Badali satu dari mereka mencukupi. Contoh, Akrim Taliban. Muliakanlah Taliban. Taliban di sini mutlak. Perhatikan, mutlak. Maksud di sini mutlak. Kalau andai kata kita semuanya berapa orang ini? 100 orang. Dia dikatakan umum. Perhatikan umum, karena Taliban itu enggak ditentukan siapa dari 100. Tapi kalau satu saja dari mereka sudah dimuliakan, mencukupi. Itu mutlak. Paham? Jelas? Ayo, Pak. Kalau am beda. Kalau am la tukrim Taliban. Taliban di sini am. Kita 100. Semua orang 100 enggak boleh dimuliakan. Andai kata engkau memuliakan satu saja dari 100, engkau melanggar perintah, melanggar larangan. Semuanya persatuannya 100 itu enggak boleh engkau muliakan. Beda kan? Beda. Mutlak dan am. Kalau mutlak umumnya badal. Dikatakan umum karena 100 ini enggak ditentukan. Dikatakan badal satu dari mereka sudah mencukupi yang lain. Jelas? Atik rokobatan. Merdekakanlah budak. Budak itu ono pirang juta. Kalau kita berbuat zihar sama istri, terus membunuh orang tanpa sengaja, disuruh memerdekakan budak, atik rokobatan, am klepek-klepek, sopo semampu merdekakan budak sak jagat kirat. Mampu ya Juan, merdekakan budak sak jagat kirat? Enggak mampu. Tapi apakah di situ dikatakan am umum? Iya. Umumnya tidak ditentukan siapakah dia budaknya. Tapi satu dari mereka, kalau Anda sudah merdekakan, maka apa? Mencukupi yang lain. Itu namanya apa? Namanya mutlak. Jelas, Pak? Jelas? Mutunya ini. Jelas? Belum betul, Pak. Jelas. Ingat ya. Kemudian harus difahami. Mutlak gandengannya mukoyat. Am gandengannya apa? Khusus. Itu pasangan suami istri, Pak. Enggak boleh diceraikan. Am gandengannya khos. Mutlak gandengannya apa? Mukoyat. Enggak boleh mukoyat antum ganti kemudian mukoyat sama am, itu keliru. Karena dia enggak sepasang serasi, Pak. Ya, enggak serasi dia. Serasinya mutlak sama mukoyat. Am sama apa? Aywa. Mudeng? Jelas? Aywa. Jadi, kalau kita dapatkan lafaz itu mutlak, antum harus bawa ini mutlak. Enggak boleh ditakyid. Jadi, kalau anda kata antum bilang atik rokobatan, merdekakanlah rokobatan itu budak, enggak boleh antum takyid, oh budak seng kecil, oh budak seng tua, enggak oleh. Sesuai dengan mutlak, pokoknya satu budak kecil, hitam, putih, elek, ayu, mencukupi dari semuanya. Jelas? Wes. Jadi kalau anda kata ada bawa begini, bila sama anaknya le nikao karo imroatan, nikao tazawwaj imroatan, nikah engkau dengan imroatan. Imroatan, imroatan antum katakan umum, peok pak. Wah wes dosa mulakei umum, sumuli, jahar susah begitu. Sama mampu nikah sama berapa juta itu wanita itu. Tapi takdirnya bapak pinter pakai mutlak. Pakai mutlak. Jelasan? Berarti satu dari mereka sudah engkau nikahi, jadi dia nikah enggak sadar. Loh, kok nikah kok enggak sadar ngene piye? Loh, bapak tadi kan ngomongnya mutlak. Jadi yang penting aku nikah sama seorang perempuan, bawa perempuan cadaran, bawa perempuan apa serah. Udah mau ini perintahnya bapak. Dia nikah kakinya nggak ada. Lo lele nikah kok golok kaki ini piye? Lo bapak tadi nggak ngikat. Cuma nikahlah perempuan yang sempurna. Ya mungkin salah saya pak. Bapak kan dia mutlak. Jadi cukup. Nah, ngeluh lo pak cari pak. Jadi kalau andai kata ada gitu, perintahnya mutlak, jadi enggak mukoyat. Sudah jelas? Jelas ini? Sekarang tak kasih satu kunci. Kapan itu dikatakan mutlak? Kapan itu dikatakan mutlak? Ingat, dia dikatakan mutlak, kuncinya, nakiroh fi siyakil isbat. Nakiro fi siyakil isbat. Apa nakiro fi siyakil isbat nih? Berarti kan ini pak, mana papan itu? Ini ya kan? Ya, ini pak ya. Berarti kan ini kayak tazawwaj imra'atan ini nakiro memarifat imra'atan tan nakiro, nakir kan? Konteks kalamnya tazawwaj ini nafi atau isbat, artinya tidak atau penetapan. Isbat, nikahlah kan? Bukan jangan menikah. Kalau jangan menikah, berarti itu apa? Am. Kalau nakiro, fisyakin isbat itu mutlak. Kalau nakiro, fisyakin nafi menjadi am. Paham di sini kan? Nah, kondisi tazawwaj imra'atan kan di sini nakira fi siyakil isbat, maka menjadi apa artinya? Mutlak. Maka kita bawa lafaz itu ala itlaqihi itlaq duna taqyid, tanpa harus diikat apa-apa. Jadi kalau dia membawa wanita, bagaimana bentuknya? Sempenting wanita aman sudah, sesuai dengan perintah. Mau cadaran, mau elek, mau ayu, is terserah. Is terserah. Jelas ya kan? Mudeng ini mek satu kunci aja. Wa ila akeh macam ini, butuh belajar di atasnya ini. Dah. Terus. Nah, kalau anda baca cepat, enggak mudeng, mutlak mukoyat. Apa mutlak mukoyat? Jelas, kalau mek 2 hari selesai kitab, yuk mabur ke sepur ngono, gak mudeng kan, makanya pelan. harus difahami mutlak itu apa, muqayyadiku apa, am itu gini dan gitu itu. Sudah paham ikhwan? Wis, lanjut. Qala musannifu rahimallahu taala wa la annahu muassisun lil hukmi la muakkidun wa ala, dan ditentukan artinya ala di atas, annahu bahwasanya itu lafaz muassisun lil hukmi. Muassis itu maknanya berdiri sendiri, tidak menguatkan makna sebelumnya. Jadi maknanya baru, tidak menguatkan makna sebelumnya. Jadi muassis artinya maknanya baru. Kalau muakkid maknanya menguatkan makna sebelumnya, menguatkan makna sebelumnya. Apa? Apa itu? Apa itu gimana? Gampang kalau itu mutlak, kamu ini sama ganti tambah gini enggak? Paul mutawai. Dah, terus. Mana sih? Ingat lagi ya, ada dua kata namanya muassis. Dan namanya muakkid. Nah. Ini enggak salah ini. Muassis itu artinya baru. Jadi, artinya baru. Kalau muakkid itu penguat sebelumnya. Paham? Penguat sebelumnya. Sudah paham artinya? Contoh. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Walana jazianahum ajrohum biaksani makanu ya malun. Apal ayat ini? Apal? Tak tulis langsung ambil penanya. Ayatnya langsung para jazianahum. Mana ini aja? Ingat mayakmal, barang siapa yang berbuat. Nah, mayakmal berbuat, mingzak berbuat soleh ya, mingzakarin au unta, dari laki-laki maupun perempuan. Wawa mukmin, sedangkan dia mukmin. Siapa orangnya yang berbuat kebaikan sedangkan dia mukmin? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, jelas. Walana jazianahum, kami akan balas mereka ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini walana jazianahum. Sudah. Saya sekarang ingat ini. Walana jazianahum ini balasan akhirat. Ya kan? Kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik aitil akhirah. Wa lanukhalanu yanahu hayatan thayyibah. Kita kasih kehidupan dia dengan kehidupan yang baik, ada di dunia atau di akhirat. Apakah dia na'am di dunia atau ketika di akhirat? Atau begini. Walana jizyannahum ajrun 'ala al-akhirah aw fid dunya. Surat ini fala nusyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan dia dengan kehidupan yang baik hadza fid dunya. Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita artikan dan kami akan balas kepada mereka, kita artikan fid dunya, berarti apa? Menguatkan makna sebelumnya. Tapi kalau kita artikan hadza fil akhirah, hadza mana muassis, makna baru. Ya kan? Makna baru. Ah, kaidahnya ketika lafaz itu berputar antara makna baru dan menguatkan, lebih kita dahulukan mana? Makna baru. Idzal makna balana tasjannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun hadza fid dunya wa fil akhirah. Fil akhirah. Tapi kalau kita artikan ini fid dunya, maka mu'akkid menguatkan mana sebelumnya. Mu'akkid mana sebelumnya? Itu laisa bil baru, bukan enggak baru dia. Kan laisa bil baru kan? Berarti dia tidak baru. Hanya sekedar menguatkan kata sebelumnya. Menguatkan kata sebelumnya. Jelas ya kawan di sini? Ah, jadi pendapat yang paling kuat secara kaidah, wala najziyannahum, dan kami akan balas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat, ai fil akhirah, ketika besok di akhirat. Jangan kita artikan di dunia lagi, sebab kalau kita artikan di dunia menguatkan makna sebelumnya. Berarti kaidahnya lebih dikuatkan muakkid la muassis. Jelas? Untuk ikhwan. Jelas apa? Kuncinya mana? Iya toh, kaidahnya kan maksudnya penguat toh, didatangkan lafaz. Selama lafaz itu bisa diartikan makna baru, kenapa tidak? Kalau diartikan makna baru tentunya lebih berkembang kan? Lebih berkembang. Dan ketika syariat atau ketika seorang manusia mendatangkan lafaz, enggak mungkin itu penguat. Hukum asalnya apa? Ada memanakan makna yang baru, kata yang baru. Hadza kaidah sudah ini. Nah, kalau kita artikan waradzinnahum, berarti hanya sekedar penguat saja. Tapi kenapa kalau andai kata ada makna yang baru? Bawalah makna yang baru sebagaimana tafsir para ulama yang demikian itu. Jadi kalau antum dapatkan nanti tafsir yang semisal ini, maka antum punya kaidah. Oh, ini berputar antara makna muassis dan makna muakkid. Nah, ini makna baru dan ini menguatkan. Nah, maka kaidahnya apa? Bawalah kepada makna baru, jangan dibawa kepada makna yang menguatkan. Nah, kemudian selanjutnya qala musannifu rahimallahu taala wa ala annahu mutabayyinun la mutaradif. Di sini perhatikan makna mutaradif dan makna tabayyun. Balikan makna taraduf. Makna taraduf adalah makna taraduf beda lafaz maknanya satu. Beda lafaz maknanya satu. Itu namanya taraduf. Nah, kayak jalasa sama apa? Qa'ada. Beda enggak lafaznya? Satu jalasa, satu qa'ada. Bedakan lafadznya, tapi maknanya apa? Satu, yaitu apa? Duduk. Duduk. Itu makna taraduf. Makna tabayun ai satu lafadz dengan lafadz yang lain beda artinya. Itu namanya tabayun. Kayak koma sama qa'ada atau koma sama akalah. Ya kan? Koma berdiri akalah makan, ya kan? Nah, jelas ini kan? Jelas. Aywa. Kalau taraduf, taraduf lafadznya banyak, maknanya satu. Kalau tabayun, lafadznya banyak, maknanya ya banyak. Be- beda. Beda. Beda maknanya. Istilah paham ini? Ayolah. Ketika satu lafaz berputar, ini makna tabayun ataukah makna taraduh? Mana yang diperlukan? Tabayun bukan taraduh. Tabayun bukan taraduh. Jadi yang kita dahulukan adalah tabayunnya berbeda, bukan taraduh. Contoh, yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, liyalini ulun nuha wal ahlami, liyalini, liyalini apa ikhwan, ulul ahlami wan nuha. Coba lihat, sini dua lafaz kan, satu apa? Ahlam sama apa yang kedua? Nuha. Kalau dua lafaz ini artinya sama, namanya apa? Namanya apa ya, kawan? Taraduf. Sinonimnya ya? Bahasa Indonesia ya? Sinonimnya ya? Agak bahasa Indonesia nih. Kalau ini artinya sendiri, ini artinya sendiri, namanya apa? Tabayun. Kaidahnya, kalau ketika melihat dua ini, mana lebih dahulukan? Tabayun, bukan taraduf. Nah, kita lihat sekarang. Sebagian ulama menafsirkan ulul ahlam ini akal. Yang punya akal, yang punya akal. Sebagian menafsirkan ini satu al akal, dua al balagh. Tafsir pertama, tafsir kedua. Kalau antum artikan an-nuha bimakna akal, berarti apa namanya? Taraduf. Kalau antum artikan luha bimakna balagh, namanya apa? Tabayun. Idan kaidahnya menang mana ini? Tabayun. Idan kaidahnya ini berputar, luha ini berputar antara tabayun dan antara taraduf. Ya kan? Kaidahnya kalau berputar antara tabayun dan taraduf, mana lebih dahulukan? Tabayun. Itu artinya apa ini? Yang punya akal dan balik. Jelas? Betul ikhwan? Ingat loh, yang cerdas satu contoh sudah cukup. Mau dikasih 10 contoh, enggak selesai. Jelas ya? Mudeng ikhwan. Sudah jelas? Ayo, kalau sudah jelas sampai sini dulu. Sudah jam 2 kan? Insyaallah kita lanjutkan setelah asar. Subhanakallah. Setelah asar, setelah maghrib, setelah isya kan? Masih 3 kali kan? Iya, insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.